dan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya gadis secantik dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku tak sadar dibuatnya. Awal aku berjumpa, pandangan pertama awal aku berjumpa seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya gadis secantik dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku tak sadar dibuatnya. Jenika, Pak Sedi, yeay, tunjukkan aksimu mas. Jadi mana akinya, mana goyang dong. Sungguh kan pertama awal aku berjumpa.